Bismillahirrahmanirrahim. Au binutkin biharfin mufhim. Sesuatu yang bisa membatalkan sholat berikutnya adalah mengucapkan satu huruf yang memahamkan. Jadi ini termasuk keunikan dari bahasa Arab, bahwa di dalam bahasa Arab itu untuk memahamkan itu terkadang cukup hanya berupa satu huruf ya. Bahkan satu huruf ini bisa bermakna perintah. Itu keunikan bahasa Arab yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa lain. Jadi di tengah-tengah sholat bila ada seseorang yang mengucapkan satu huruf dan satu huruf itu memahamkan, itu juga bisa membatalkan sholat. Jadi kalau sebelumnya itu mengucapkan dua huruf dan ini tidak diharuskan memahamkan, asalkan ucapan itu diucapkan dengan berturut-turut, itu sudah membatalkan sholat. Tetapi kalau yang diucapkan hanya satu huruf, ini ada syarat memahamkan ya, untuk bisa membatalkan sholat. Contoh satu huruf yang memahamkan adalah kaqi, wa'i, wa'fi. Jadi tiga huruf ini, ki, i, dan fi. Tiga huruf ini harokatnya kasroh dan merupakan fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kalimat yang digunakan untuk memerintahkan sesuatu. Kalau ki ini dari fi'il wakoyaki yang berarti menjaga. Jadi mengucap satu huruf qaf yang berharokat kasroh pi, ini maknanya jagalah. Sholat mengucapkan pi ini bisa batal. Wa'i, ai ini isilah ya, mengisi sesuatu dari wa'ayai, masdarnya al-wa'yu. Kemudian fi ini penuhilah, wafa ya fi. Jadi kalau di dalam ilmu sorof, tiga huruf ini berasal dari kalimat fi'il yang berupa bina lafif mafruk. Lafif itu artinya bina atau bangunan kalimat yang terdapat dua huruf ilat, dan dua huruf ilat itu tidak bersamaan. Jadi wako ini huruf pertama dan terakhir berupa huruf ilat. Kemudian wa'a ini juga sama, wafa juga sama. Intinya adalah tiga huruf ini merupakan contoh dari huruf yang bisa memahamkan, sehingga bila diucapkan di tengah-tengah sholat, hal ini membatalkan sholat. Atau contoh yang lain selain fi'il amr adalah au biharfin mamdud. Jadi selain huruf yang memahamkan, juga huruf yang mamdud ini membatalkan sholat. Mamdud artinya dibaca panjang ya. Jadi mengucapkan satu huruf yang dibaca panjang itu bisa membatalkan sholat. Alasannya li'anal mamduda fil haqiqati harfan. Karena huruf yang dibaca panjang itu hakikatnya adalah dua huruf. Jadi misalkan huruf qaf yang dibaca panjang, ko misalkan, itu berarti kan kita hakikatnya mengucapkan qaf dan alif ya, mengucapkan qaf dan alif karena bacaannya panjang. Domah dan kasrah pun sama. Kalau misalkan qaf dibaca domah panjang ku, itu berarti kan hakikatnya membaca qaf dan wawu sukun. Kalau kasrah juga sama. Jadi harfin mamdud ini sebenarnya tidak termasuk kategori harfin mufim, tetapi termasuk kategori sebelumnya, yaitu harfaini ya, mengucapkan harfaini. Karena melihat dari alasan tadi bahwa hakikatnya saat kita mengucapkan satu huruf yang dibaca panjang, itu kita hakikatnya mengucapkan dua huruf. Walatab tulus sholatu bitalafudihi bil arabiyati bil bikurbah. Sholat tidak batal dengan mengucapkan bahasa Arab yang berupa kurbah. Kurbah ini ibadah ya, ibadah atau hal-hal yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurbah ini kalau diucapkan menggunakan bahasa Arab, dan tawakofat ala lafdi, kesahan kurbah ini tergantung pada lafad, maka bila lafad itu, bila ucapan itu diucapkan di tengah-tengah sholat, tidak membatalkan sholat. Contohnya kanadrin wa itkin, seperti nazar. Nazar ini ibadah ya. Nazar ini termasuk kategori kurbah atau ibadah, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan bila seseorang di tengah-tengah sholat mengucapkan nazar, itu sholatnya tidak batal, asalkan yang diucapkan bahasa Arab itu tidak batal. Jadi kurbah ini sebenarnya banyak sekali ya, ibadah atau hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah ini sebenarnya banyak sekali. Cuman yang tidak membatalkan sholat hanyalah bila tawakofat ala lafzi, bila kesahan kurbah ini tergantung pada ucapan. Kalau tidak diucapkan tidak sah. Contohnya tadi nazar dan juga itkin, memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu bila hanya diucapkan di hati tidak sah ya, harus diucapkan. Contohnya ka'an qala nazartu li Zaidin bi Alfin, seperti seseorang yang mengucapkan di tengah-tengah sholat, dia mengucapkan nazartu li Zaidin bi Alfin, saya nazar kepada Zaid 1000. Jadi Alfin ini sesuatu yang dinazari. Saya nazar kepada Zaid dengan jumlah 1000. Jadi ini bila diucapkan di tengah-tengah sholat, ini tidak membatalkan. Atau contoh yang lain, yaitu contoh memerdekakan budak adalah au'ataktu fulanan, saya memerdekakan fulan. Fulan ini ungkapan untuk seseorang. Jadi dua hal ini, nazar dan memerdekakan budak, kalau sigotnya, kalau lafadznya diucapkan di tengah-tengah sholat, tidak membatalkan sholat. Walaisa misluhu at-talaffudhu binniyati shaumin aw i'tikafin. Ya. Tidak termasuk dari hal tadi adalah mengucapkan niat puasa atau mengucapkan niat i'tikaf. Jadi seorang yang sholat, di tengah-tengah sholat dia mengucapkan niat puasa atau mengucapkan niat i'tikaf, itu sholatnya batal. Mengapa? Li'annaha la tatawakofu ala lafdi, karena dua hal ini, puasa dan i'tikaf, itu niatnya tidak tergantung pada ucapan. Karena kita tahu bahwa niat itu tempatnya di hati. Jadi mengucapkan niat puasa dan mengucapkan niat i'tikaf itu hukumnya tidaklah wajib, tetapi sunnah ya, tetapi sunnah. Jadi dikarenakan niat puasa dan i'tikaf ini kesahan niat tidak tergantung pada ucapan, maka bila ucapan itu diucapkan di tengah-tengah sholat, bisa membatalkan sholat. Karena tadi bahwa kurbah yang membatalkan sholat hanyalah kurbah yang kesahannya tergantung pada ucapan. Falam tahtaj ilaih, bila kesahan niat tidak membutuhkan ucapan, maka kesahan niat tidak membutuhkan ucapan. Wala bidu'ain jaizin, sholat tidak batal dengan berdoa yang jaiz, yang diperbolehkan. Ini nanti ada penjelasannya ya, doa yang boleh itu bagaimana. Doa yang boleh dalam arti doa yang tidak berakibat membatalkan sholat. Walau ligairih, walaupun berdoa kepada orang lain ya, walaupun berdoa kepada orang lain. Jadi kata bidu'a ini atafnya kepada kurbah ya, atafnya kepada kurbah. Jadi seseorang sholatnya tidak batal bila dia mengucapkan bahasa Arab yang ucapan itu berupa doa. Walau ligorihi, walaupun doa kepada orang lain. Jadi tidak mendoakan diri sendiri tetapi mendoakan orang lain. Bila ta'likin, nah ini catatannya. Doa yang diperbolehkan dalam arti doa yang tidak membatalkan sholat adalah doa yang tanpa ada taklik, tanpa ada gantungan, tanpa menggantungkan doa. Nah, nanti ada contohnya. Wala khitabin, dan tanpa khitab, tanpa tanpa ada khitab, tanpa ada pembicaraan ke orang lain. Wa bila ta'likin wala khitabin li makhlukin fihima. Khitab untuk makhluk. Ya, ini jadi khitab dan ta'lik ini adalah dua hal yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan di dalam doa. Fatab tulu bihima, maka sholat batal bila seseorang berdoa, bila seseorang berdoa inda ta'liki, jika ada ta'lik di dalamnya, ada penggantungan di dalamnya. Jadi bihima ini kembalinya ke doa dan juga kurbah tadi ya, dan kurbah tadi. Jadi dua hal ini, kurbah dan doa ini, catatan atau syarat untuk tidak membatalkan sholat adalah tidak ada ta'lik ya, tidak ada ta'lik. Contoh yang ada ta'lik adalah ka'in syafallahu maridhi fa'alayya itku rokobah. Nah, ini contoh memerdekakan beda, memerdekakan budak yang ada ta'lik. Jika Allah menyembuhkan orang yang aku rawat, jadi marid ini artinya orang yang sakit ya. Jadi misalkan saya sedang merawat orang sakit, lalu saya mengucapkan insyaallah maridi, bila orang yang aku rawat diberi kesembuhan oleh Allah, fa'adaya itkurokobah, maka aku akan memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak ini digantungkan ya, digantungkan dengan kesembuhan seseorang. Ini namanya ta'lik ya. Jadi ini namanya ta'lik, menggantungkan, memerdekakan budak dengan sesuatu. Atau contoh yang lain, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, in syi'ta, bila engkau mau. Ini juga ta'lik, ada huruf in ya, ada huruf in, sama seperti sebelumnya ada huruf in, ini merupakan ta'lik. Ini juga tidak diperbolehkan bila dibaca di tengah sholat. Wa kadza inda khitabi makhluk. Nah, ini seperti halnya ta'lik yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dimasukkan di dalam kurbah dan doa adalah khitab makhluk. Mengkhitopi mengkhitopi makhluk. Jadi tidak boleh menggunakan huruf-huruf yang bermakna khitab. Ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk ini mengecualikan Nabi. Kalau kita khitab berdoa atau kurbah dan ada khitab di dalamnya, tetapi khitabnya itu ke Nabi, itu hukumnya tidak apa-apa karena Nabi dikecualikan dari makhluk, dikecualikan dalam hal ini ya maksudnya. Walau inda sama'ihi lidzikrihi, walaupun kita berdoa di saat kita mendengarkan penyebutan Nabi. Jadi Nabi nama Nabi didengar, kemudian kita bersolawat kepada Nabi dan solawat itu disertai dengan khitab, itu tidak apa-apa. Alal Aujahi menurut pendapat Aujah. Contohnya nahwu nazartu laka bikada, saya nazar kepadamu dengan ini. Yang tidak diperbolehkan adalah kaf ini ya, laka, kepadamu. Jadi tidak boleh mengarah ke orang kedua. Kitab itu maksudnya orang kedua ya, tidak boleh mengarah ke orang yang kedua. Atau contoh doa, jadi ini contoh nazar, contoh doa adalah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ini ada huruf kaf ini namanya khitab, ini juga tidak boleh. Walau limayitin, walaupun khitab ini ditujukan kepada mayit, kepada jenazah, kepada orang yang sudah meninggal, walaupun demikian itu tetap membatalkan sholat. Wa yusannu limusallin sulima alaihi arraddu bil isharati bil yaddi al-ra'si. Disunahkan bagi orang yang sholat, bila ada orang yang salam kepadanya, jadi saya sholat, misalkan saya sholat, kemudian ada teman saya yang mengucapkan salam kepada saya, disunahkan ar-raddu, menjawab salam ya, disunahkan menjawab salam, tetapi menjawabnya bil isharati bil yad, menggunakan isyarah tangan awirosi atau kepala. Jadi tidak boleh mengucap, tidak boleh jawaban itu diucapkan. Ya, jawaban salam itu dijawab dengan isyarah menggunakan tangan atau menggunakan kepala. Walau natikon, walaupun yang mengucap orang yang tidak tunawicara. Natikon artinya orang yang normal ya, tidak tunawicara, tidak bisu. Tsumma ba'dal faraghi minha bil lafdi. Lalu setelah selesai melakukan sholat, jadi dhamir ha ini kembali ke sholat. Setelah selesai mengucapkan, setelah selesai dari sholat, maka baru dijawab kembali menggunakan ucapan. Jadi menjawabnya dua kali. Seseorang yang sedang sholat, kemudian ada orang lain yang mengucap salam kepadanya, itu kesunahan menjawabnya dua kali. Pertama, di saat sholat disunahkan menjawab menggunakan isyarah. Kemudian setelah selesai sholat baru disunahkan menjawab menggunakan ucapan. Wa yajuzu raddu biqaulihi alaihi salam. Tetapi andai kata menjawab sholat dengan ucapan di tengah sholat, maka diperbolehkan menjawab menggunakan alaihi salam, ya, alaihi salam. Yang menjadi poin penting adalah dhamir hi ini, ya, dhamir hi. Artinya kalau kita menjawab menggunakan jawaban yang biasa, waalaikum salam, itu kan ada kum, ya. Dhamir kum itu tidak diperbolehkan di tengah-tengah sholat, karena tadi kum itu termasuk khitab. Jadi kalau kum, dhamir kum atau dhamir ka diganti dengan hi, ini diperbolehkan. Katasmiti birohimahullah, seperti seseorang yang menjawab doa dari orang lain yang sedang bersin. Jadi tasmit ini mendoakan orang yang bersin. Kalau ada orang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan disunahkan untuk mendoakannya, berupa doanya itu berupa yarhamukallah. Nah, kalau mendoakan orang bersin ini dilakukan di tengah-tengah sholat dan doanya berupa kalimat rahimahullah, ini diperbolehkan karena tidak ada khitab, ya, tidak ada khitab. Wali ghairi musallin raddu salami tahalluli musallin. Bagi orang yang tidak sholat disunahkan menjawab salam orang yang sholat. Jadi tahallul ini artinya salam yang melepas dari sholat, ya, salam yang terakhir, rukun sholat yang terakhir itu. Jadi orang yang tidak sholat itu dia disunahkan untuk menjawab salam orang yang sholat, ya, menjawab salam orang yang sholat. Jadi setelah tasahud, kemudian selesai tasahud, selesai sholawat, lalu salam orang yang di sampingnya yang tidak sholat itu disunahkan menjawabnya. Waliman atosa fiha ayyahmada wa yusmi'a nafsahu. Bagi seorang yang bersin di saat sholat, dia disunahkan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Jadi untuk mendoakan diri sendiri di saat bersin dengan hamdu, dengan memuji Allah, itu tetap disunahkan di dalam sholat, dan kesunahannya memperdengarkan diri sendiri. Dalam arti batas kerasnya adalah hanya didengar oleh diri sendiri. Wala tabtulu biyasirin nahwi tanah nuhin. Wallahu a'lamu bis-shawabi.